أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إخواني في الله عزكم الله, membunuh, menumpahkan darah itu dosa yang sangat besar, yang ancaman-ancaman Allah dalam Quran sangat mengerikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 93, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا, kekal di dalamnya. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazauhu jahannam, balasannya adalah jahannam, dan dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan Allah melaknat mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Lihat ancamannya, jahannam, kemudian laknat, kemudian azab yang pedih. Ancaman-ancaman yang mengerikan. Kenapa kok kamu anggap enteng masalah itu? Oh, itu dalam rangka jihad fisabilillah. Apa ada jihad mengorbankan kaum muslimin? Apa ada ajaran dalam Islam jihad dengan menumpahkan darah seorang yang masih muslim, yang tidak kafir? Lu tapi zalim, walaupun zalim tidak halal darahnya. Tapi dia korupsi, walaupun korupsi dia tidak halal darahnya. Tapi mereka membela tagut. Siapa yang dimaksud tagut? Penguasa. Tagut dalam tafsiran para ulama tidak seperti itu. Tagut dalam tafsiran para ulama adalah ma'ubida min dunillah, siapa yang diibadahi selain Allah. Kalau diibadahi selain Allah seperti Fir'aun, maka dia tagut. Kalau diibadahi selain Allah seperti syaitan, maka dia tagut. Maka Umar bin Khattab ketika ditanya, apa makna tagut? Kata beliau, tagut asy-syaitan. Sedangkan sahabat yang lain, Jabir bin Abdullah, menyatakan tagut adalah kuhan, dukun-dukun yang turun pada mereka, syaitan-syaitan dari kalangan jin. Tafsiran-tafsiran mereka sesuai dengan definisi tadi. Ma'ubida min dunillahi wa huwa radhin. Siapa yang disembah selain Allah dan dia ridha. Ikhwan fillah a'azakumullah, sedangkan para umara kita lihat dengan secara zahir bahwa mereka masih sholat. Mereka masih sujud di hadapan Allah. Mereka masih mengucapkan Allahu Akbar. Mereka masih mengucapkan La ilaha illallah. Mereka masih berpuasa di bulan Ramadhan. Apakah kamu anggap dia adalah sesembahan selain Allah? Ikhwan fillah a'azakumullah, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazahu jahannam. Kalian membunuh seorang mukmin, maka ancaman dari Allah adalah jahannam. Khalidan fiha, akan kekal di dalamnya dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala.